Isa Abdullah wa Rasuluh dan khilafan lima ya'taqiduhu al-Nasara annahu Allah aw ibn Allah aw talibu talata. Ada pun sabda Rasulullah SAW bahwasanya Isa adalah Abdullah dan Rasulnya, ini menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara yang menetapkan bahwasanya Isa adalah Allah, atau Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah Trinitas, satu dari yang tiga. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha besar Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Setinggi-tingginya, jauh, tidak akan sama. Muttakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan seorang pun dari makhluk sebagai anak. Wa man kana ma'ahu min ilah, juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah. Falabudan yashhada anna Isa Abdullah Rasuluh, maka wajib harus seseorang bersaksi bahwasanya Nabi Allah Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah. Ala ilmin wa yaqinin bi anna mamlukun lillah. Harus dibangun di atas ilmu dan keyakinan bahwasanya Isa adalah mamlukun lillah, milik Allah, diciptakan oleh Allah. Ciptaan makhluk. Khalaqa min unta bila dakar, Allah ciptakan Nabiullah Isa alaihissalam tanpa ayah, hanya ibunya saja. Kama qala ta'ala innama thala Isa indallahi kama thali Adam, sunya perumpamaan permisalan Isa di sisi Allah seperti Nabiullah Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Nabi Isa Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan jadilah, maka jadi, tercipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa rabban wala ilahan, sehingga bukan Rabb dan bukan ilah, bukan yang menciptakan dan bukan yang disembah. Subhanallah, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan kesyirikan terhadap Allah. Wala ta'ala fa asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahya sabiyya. Maka Maryam mengisyaratkan kepada Nabiullah Isa. Qalu, mereka kaumnya bertanya, bagaimana mungkin kita akan mengajak bicara anak bayi yang masih kecil, diajak bicara enggak mungkin. Maka dijawab oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan yang disembah, bukan juga yang menciptakan, hamba Allah. Ha'atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, dialah Allah yang telah memberikan kepadaku kitab, al-kitab, dan menjadikan aku sebagai nabi. Wala ta'ala la yastankihu al-masih ayyakun abdan lillah wa lal malaikatun muqarrabun. wa yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayahsyuruhum fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam tidak akan enggan, tidak akan menolak dirinya dijadikan sebagai hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, juga malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Maka barang siapa yang menentang, dia tidak mau beribadah kepada Allah, sombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka seluruhnya mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah seluruhnya. Wa yashhadul mu'min aidan bi mutlan qala 'ala al-yahud. Sebaliknya, orang-orang yang beriman juga menetapkan batilnya kebalikan Nasara, musuhnya yaitu Yahudi, yang menuduh bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Fala yashihu islamu ahadin, sehingga tidak sah keislaman seseorang hatta yatabarra min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihissalam, sampai seorang muslim berlepas diri. Ini pentingnya berlepas diri, penting berlepas diri dari dua kelompok ini. Yang pertama apa? Nasara, yang menetapkan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Allah atau Trinitas. Kelompok yang kedua adalah Yahudi, yang menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Waliyadzubillah, la'anahumullah. Maka wajib, kata Syekh Abdul Rahman di sini, orang muslim harus berlepas diri dari dua kelompok yang sesat ini di dalam pemahaman terhadap Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Wa yataqid maqalahu Allah ta'ala fi, dan wajib bagi seorang muslim meyakini apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna wa abdullah wa rasul, bahwasanya Nabi Allah Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan, bukan yang menciptakan, juga sebaliknya bukan anak zina, apa yang dituduhkan oleh orang Yahudi kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab.